Ada pengajian Buya dengan pengantar bahasa Arab. Bagaimana diadakan kursus bahasa Arab bagi ibu-ibu atau siapapun yang tidak bisa bahasa Arab supaya bisa ikut ceramah Buya? Ceramah kami yang bahasa Indonesia banyak ya. Hadir yang bahasa Indonesia dulu. Karena bahasa Arab itu sebetulnya kita fokuskan kepada beberapa orang ustadz-ustadz yang sudah mau belajar. Kalau ibu-ibu mendengar-dengar, insya Allah paham nanti. Ada pengantar bahasa Arab yang sudah kita relay di radio, itu siaran langsung. Karena ada sebagian ustadz-ustadz yang mereka sudah mengerti bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab itu ternyata lebih mudah di dalam memahami kitab-kitab daripada bahasa Indonesia. Jadi kita dengan bahasa Arab lebih mudah pemahamannya. Para ustadz-ustadz yang pernah belajar kitab boleh hadir pada jam-jam yang telah ditentukan. Adapun masalah kursus bahasa Arab, bisa saja kursus ikut pengajian di sini juga ada kursus bahasa Arab kok. Dan niatkan belajar bahasa Arab karena ingin ikut berbicara seperti omongan Nabi Muhammad, sunnah. Bahkan bisa wajib belajar bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab boleh. Adapun pengajian kami itu hanya sedikit pertama untuk mewarnai radio. Radionya kan acaranya agar sedikit berbeda, maka kita beri acara dengan bahasa Arab. Barangkali ada yang mengikuti di radio, ya sudah mengikuti radio sore, kemarin sore ya. Kemarin sore dengan bahasa Arab, didengar saja insya Allah. Karena kami dengan beberapa para ustadz-ustadz dan tidak tertutup. Semua yang mau datang, datang. Bukan, biarpun bukan ustadz boleh datang. Faham bahasa Arab, gak faham boleh datang. Jadi ini adalah masalah bahasa Arab. Itu memang disengaja harus ada program bahasa Arab. Program pendidikan fikih dengan bahasa Arab.